Carita na para rasul bab 17. Paulus bersilas nerosaki para jalanannya lebet Amfipolis ben Apolonia sampai ke Tesalonika. Eja dia beda kenengenah kebaktianah orang Yahudi. Paulus mios ka kenengenah kebaktian ceria. Akan rabiasana mun beda kenengenah kebaktianah orang Yahudi. Eja dia asual jawab perkara ayat-ayat de Alkitab bendeng orang si beda eja dia. Sampai telo are sabet terus-terusan. Adasar kayat ayat edalem Alkitab, Paulus nerangaki ben abuktiaki, jirato panyalamet seincil jiaki Allah, perlu nangkung sengsara ben odik pole sa'alana sedena. Isa seetotoraki kaule kesampian penekah, engki genika rato penyelamet seincil jiaki Allah. Debuna Paulus, bada reng-oreng separcaja, lajungi reng Paulus ben Silas, beriakia benyak reng-oreng Yunani setakok ka Allah, benbenyakia bebinian se'e hormat orang. Tapi reng-oreng Yahudi ere Athena. Lajuma kompol reng-oreng gelandangan Ellen Jelen esoroma beda rarusu. Reng-oreng jiria lajuma beda rarusu esa antero kota jiria. Serta nyerang bengona setong orang separcaje se'anyama Yason parlonyaria Paulus ben Silas. Polana iki be'eh kaadekna orang sebenyak. Tapi polana Paulus ben Silas tak etemu. Jadi Yason benreng orang lain nah separcaja, si eret ke adek nah Jepang raja nah sekobesa ekota jiria. Reng-oreng jiria rata-raden. Reng-oreng panika abadira rusuh eman keadiman. Samangken datang ke kota panika. Sarang Yason etarema ecombok nah. Reng-oreng panika sedaja nah. Tak atorok ka sedaja nah seampun etap tepaki sarang kaisar Roma. Sebab reng-oreng panika ngucak. Cok bada rato laena se anyama Isa. Cao cak jeria, anta diaki orang si benyak ben Jepang Raja ekota jeria lacu bada rame. Jepang Raja jeria lacu marenta aki ka Yason ben kareng orang si percaja laena sebaja majer pese tanggungan. Salana jeria buruk yocol. Ebek to arela malam, reng orang si percaja ekota jeria nyoon ka Paulus ben Silas sebaja menyos ke Berea. Senapa nah kejadia, Paulus ben Silas mios ke kenangan kebaktian orang Yahudi. Reng-oreng Berea jeria lebih tabuka Athena ketimbang reng-oreng Tesalonika. Reng-oreng jeria ngedingaki kabar perkara Isa kaleben ate seneng. Ben saben are maca Alkitab epatete, terotawa apa seide buagi Paulus jeria pacet bener. Benyak antarana reng-oreng jeria separcaja ke Isa, bentak sekunik kiah reng-oreng Yunani. Lalake ben bebini se'e hormat oreng. Pada partaja. Ebek orang-orang Yahudi Tesalonika ngeding cek Paulus ngaberaki kia debuna ala Berea. Reng-oreng jiria laju entar ke Berea. Nas mana se reng-oreng eje dia sampai pada ngalengsang. Dedi bi tantaretan Berea, Paulus duli eataraki kapeseser. Dining Silas bentimotius pakun eneng ekota jiria. Salana ngataraki Paulus sampai gen Athena. Tantaretan singater jeria abeli ke Berea sambil ngebe pesan dari Paulus, sebaja Silas ben Timotius dulia nyosol. Sebetara Paulus anentek Silas ben Timotius Athena, Paulus arasa rentek pengkeliana ngolati kota jeria posak ben berhala. Jadi kenengana kebaktian, Paulus asoal jawab ben reng-oreng Yahudi, serta reng-oreng laena senyembe ka Allah ejedia. Beria kia esar pasar, saben are Paulus asoal jawab ben reng-oreng sebeda ejedia. Ruguru singanot pangajarana ibu kuros ben stoa asoal jawab kiah ben salerana. Pan berempan iantarana reng-oreng jiria ngoca. Oreng ria tau apa? Pengetahuannya pirak sekuni, tapi banyak colok. Selain pada ngoca, ropana oreng ria notoraki parkara bedibena bangsa lain. Mangkana ngoca kanda jiria. Polana Paulus abu debu perkara Isa ben perkara odik pole salana mate. Salana jiria bi reng-oreng jiria Paulus laju ekebe karapat egumo Areopagus. Ejedia reng-oreng jiria ngocak ka Paulus. Kaula pada tero oninga pengajaran si anyar si totoraki sampean gelak. Sabab si debuaki sampean kaidingana ane rasana. Tetapi kaula pada tero oninga Athena. Sebab reng-oreng Athena bendeng oreng mancah si bede eje dia. Mun tepak na ta andik lalakon, lebur ngedingaki ben acacah perkara reng bereng si paling anyar. Ebek to ngadek ia denah reng-oreng kota, si akompol e Areopagus jiria, Paulus Adebu. Reng-oreng Athena, kau leningale je e dalam sada jenam parkara, sampean tali betaat ke agamana. Sabab, ebek to kau lelen jelenan aleng-leng sabele terenak kota, sambi ningale sada jenangan kenengan pasam pejengenah sampean, kau leningale mesbah sebeda tole senah. Ka ator ka ala si tak e kenal. Ala si e sempe sampian kenikah. Senari sampian pada tak oning ka ala kepenikah. Ala kenikah si e totoragi ka ule kesampian. Ala si abadi dunia penikah sarang sa e senah. Engki penikah pengiran alange sarang bumi. Ala kepenikah tak alengki e delempok compok nadibah. Bedia nama nosah. Jugan ala kepenikah tak marloaki bentuan nama nosah. Sabab Allah kepenikah, si aparing odi sarang nyaba, sarang sedajanaka manusia. Dari manusia setong Allah kepenikah, abadi sedajanaka bangsa, si epakon ngeseh seantero bumi. Allah kepenikah juga senantoaki dari de adek nah, bila sarang ekak dima manusia penikah oleh odi. Mangka Nabi Allah, epasa penikah supaya manusia nyari esaleranah. Moga-moga sedaja pada epangki sarang Allah kepenikah. Ebek to nyari esalerana. Namong saleresa Allah kepenikah tak jauh dari sampean sarang kaula bang sebang. Akadise eko caki oreng. Sengko ben bak naria odi ben akulih sarta beda etun nyariah. Polana kekebosaanah. Pada sarang seeko caki kang tokang si ira sampean si pada ngocak. Sengko ben bak nakapi pada terapo terana. Dati. Sarena kaula sarang sampean pada trapotrana Allah. Dadi tak kenging anggap Allah penika pada sarang arca emas. Ota besalaka. Ota bebetos ebedi minurut kapenterana manusia. Masa kebuduan sampean sarang kaula genikah. Sarang Allah ampun epailang dari panggeliana. Namong semakin salerena makon supaya. Sadajana orang sedunya atau bet dari satu sana. Sebab Allah ampun nanto aki setong bekto keangkui ngadili seantero dunia penikah kalaban adil. Kalaban perantara anak setong orang seampun ipele sarang Allah keangkui lelakon kepenikah. Ben sopaja sedajana orang pada yakin keparkara kepenikah. Allah ampun maodi pole orang kenikah dari sedena. Ebekto orang-orang jiriah ngeding perkara odi pole seolah namate. Laju beda seagelen, beda pole sengocak. Kaula pada teromer ngah sampean notoraki parkara kenika pole. Dedi Paulus pas kuper dari kompolan jeria. Tapi antara narengoreng jeria, beda senorok Paulus ben parcaje ke Isa. Antarana Dionysius anggota na majelis Areopagus. Ben setong oreng babini seanyama Damaris. Ben reng oreng lain apole.